بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الذين أنعمنا عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَيَقُولُونَ لَن podho ngucap sapa kufar ngucap nuntut maksudnya mata iku kapan hadal waktu tawi ikilah janji bil baksi lan anane tangi sangka kubur in kuntum lamun ana sira fihi fil wakti bil baksi kala dawu sapa Allah Ta'ala ma yang zuruna illa sayhata wahida ma yang zuruna ora podo ngenteni sapa kufar ay ma yang tadziruna seorang ngenteni sapa kufar illa sayhatan kecuali sak bengokan wahidatan kang siji wa ya ta sayhatul wahida yunafkhatu israfil iku tiupane malaikat israfil niku lho meniup sangkakala al ula kang pertama tak khudu kang alap apa sayhahum ing wong akeh. Waung halete wong akeh ya khisimu naiku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitas titik lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khisimu nu yahtasimu nafat yahtasimu. Nu kila ten bida po harokat uta ya harokat ta ilal khoi maring kho wa udhimat. Lan ten edhomno apa ikilah tak iso di ing dalam sol. Ewa hum tegesi utawa ngake ufi waflatin ing dalam lali anha sangking ikilah soiha. Bita kho sumin kelantukaran poro padu maksudnya wata bayu inan jual beli wa aklinan mangan wa subrenan ngombe wa khiri dalikalan ing dalam mengkono-mengkono kake. Wa fikiro atin yaksimu nakaya dribu rako nafat ya dribu. E yaksimu tegesi madoni sobatun sebagian wong ake badan sebagian sing liang. Fala statu namung ora padha kuwasa sapa ngake tausiatan ing ngekei wasiat. Ai ayusu dise ora kober ento paring wasiat sapa ngake wala ila ahli. Lan ora maring keluargane wong ake ya rejiuna bali sapa ngake min aswaqihim saking pasar-pasare wong ake wa asghalihim lan kesibukan-kesibukane wong ake. Mesthi kiamat iku wong ning pasar ora kober mulai sekali terjadi langsung kiamat maksudnya. Bal ya mutuna balik mati sapa ngake fiha ing dalam sayha. Wanufi khoran dan tiup apa fisuri ing dalam sangka kala. Wati asuru kornun nafkoti saniyah. Iku sangka kala ni tiupane bengoan sing kedua. Lilbaksi krono tangi sangka kubur. Wabe nan nafkota ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna di patang pulau pane sanatan tahun ini. Jadi tiupan pertama yang satu mati, tiupan kedua di tangan no kabeh. Nah, antara keduanya niku jarake 40 napa tahun. Faidan mengko nalikane mengkono hum ute wong akeh el makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sing boro-boro kuburan ayil kubure tegese boro-boro kuburan ila rabbihim. Maring pangerane wong akeh yan siluna metu sapa wong akeh ya khrujuna tegese metu sapa wong akeh bisuratin kelan cepet. Kalu podo ngucap sapa ngakeh il kufarut sewong kafir minhum sangking ikilah poro menuso. Ngucape ya wailana. Utai yel abdihi koron makna tambah ngiling no ya wailana duh ciloko kita ya halakan. Duh ciloko kita. Wawaw te wailun iku masdarun masdar. Lafi lakang orano fi'il kemujud min lafdihi sangking. Lafi lakang orano fi'il kemujud lahu gede masdar min lafdihi sangking lafate wailun. Ya wailana mam pra'asana mim markodina. Mantai sopo iku bahasa nangekno sapa mana ing kita mim markodina sangking turu kita. Lianahum krono saat temen ngake kanu ono sopo ngake bina nafkota ini antarane tiupan nuru na imi na turu kabe. Lami ada pura dan seksa sopo ngake. Terus hada mawater rohman. Hada utawi iki il batu tegese anane tangi songko kubur kuma perkoro. Aila di tegese perkoro. Wa ada engkang janji no sop biye ing ladi sopo arrohmanu Allah sing rohman. Wa sota kolan bener fi ing dalam ladi sopo al-mursaluna bro-bro poro nabi. Akor rupa do ikror sopo ngake final yang faus kirane ora manfaat yang mengake pak ikror ikror. Wakila lan den ucapno pengene yukoru lahum dalik. Yukoru den ucapno lahum maring kufar apa dalika dawuh hadha mawa'atir rahman wa sadaqal mursalun. Ingkanat orang utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bengokan wahid ati yang suci. Faidan mukanalikane mengono gumte wong akeh jami'un utais kabehane kabeh ladaina ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Falyau mamang kang dalam iki dina latu zamura den ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean babar pisan. Saat itu enggak ada orang yang tertolimi sama sekali. Walatu zauna lan ora den wales sapa. Falyau malatu zlam nafsun sea walatu zauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh. Ora den wales sira kabeh illa ma kuntum ai illa jaza uma kecuali piwalse perkara kuntum kang ana sira kabeh. Iku tak malu naiku nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati satemene pira-pira penduduk swarga, al yauma ing dalam iki dina ku fi syukhulin ing dalam kesibukan. Fi sukunil ghin lan sukunil ghin syukhulin wa dhammiha lan dhammai ghin syukhulin. Amma sing perkara fi kang iku ing dalam ma ahlun nari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya ta'ala daduna kang rasa enak sapa ahli jannah fihi ing dalam makaf didotil abkari kau dini ngumpuli bro-bro prawan. La syuhla. Orang no ketungkul iku mojud, orang no kesibukan iku mojud ya ta'abuna kang payah sapa ahli jannah fihi ing dalam syuhla. Li anal jannah ta korona saat temen suarga iku lana surga iku rana repot iku mojud fihi ing dalam jannah. Penduduk swarga itu sibuk dalam kenikmatan. Fakihuna tur enak-enakan kabeh. Naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanin. Itu dawu fakihun dari khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu tadi khobar sing awalu fi suhulin iku lafad suhulin. Jadi inna aswabal jannati fi suhulin. Yang dalam kesi bukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Jadi suhulin pertama khobar. Fakihuna apa? Khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal aro iki mutakiun. Hum utai penduduk swarga, utai dawuhum iku mutada'un mutada. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi zilalin iku ing dalam iup-iupan. Jam udhullatin, utai lafad zilal jama'i lafad zillah. Au zillin tu jama'i lafad zillin. Utai dawuh fi zilalin khobarun tadi khobar. Ela tu sibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asam su srengenge la tu sibu apa asam su srengenge alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iki kuna namane padi-padi jamu arikaten iku dapat wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki ku asariru iku ranjem fil hajalati ing dalam hajalah hajalah iku maknane padi-padi sing diwong nganten iku ana apa cara mriki niku. Hajalah, pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat nopo penganten itu. Awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah. Mutakiuna khalidunggu santai kabeh. Khobarun sanin. Itu lafad mutakiuna khobar kedua. Muta'alikun kang dinta ala kuno. Muta'aliku ala kang dadi muta'ala. Muta'alaku ala kang dadi ta'aluke lafad ala. Maksudnya ingatkan, mereka lunggu santai alal aro iki. Jadi mutaki unai, jadi muta'alake lafad nama alal aro iki. Mereka duduk santai alal aro iki. Lahum tetap ketui penduduk swargo fiha ing dalam jannah fagiatun taintok keenak-enakan. Walahum naniku tetap ketui ahli jannah fiha ing dalam jannah mauti opoai yadau nakang angen-angen sopong ake. Jadi penduduk swargo angen-angen apa saja kesampaian. Yataman naunatik sikang angen-angen sopong ahli jannah. Dan ini yang penting salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada untuk dapat salam mubtada. Kalan Khalid dan ucapno bil kauli tegese dan ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobari salam mirrabbir rahim sanging pangeran kang akeh welase bihim kelan ahli jannah. Ayakulu tegese dawu sapa Allah lahum maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawu salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang guys. Nah sampean kepengen paham ilmu swarga kok ora rasane napa. Kok angel men nerang napa. Pokoke ning swarga iku kepenak napa. Kepenak. Tapi sama nak terang loh, swarga ni gue yes, pokoknya swarga. Serasa bayang nombor fu swarga. Mesti mulai saat ni gini. Ya nak, ya kisimun ya tenawa kan nabo. Ketika terjadi kiamat, ni gue tak khuduhum mahum, kisimun. Jadi manusia itu takdir gue seneng tukaran. Karena tadi ya, sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik. Sama-sama kebenaran nyari yang paling benar karena manusia itu dari awal itu kurang penggawean jadi barang apik cek diperdebat no dengan yang luwih napa apik sehingga bayangane pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu lagi sibuk gegeran wis iku wis mesti karena tadi manusia niku pun watak dasare niku konflik ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian ya tapi pas rapat lalu solusinya apa solusinya begini sih tok debat gini padahal no, organisasi no, perdamaian tapi ya tetap tukaran asal cek manusia itu tukaran uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran nah orang ya tidak-tidak lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitabku ada makalah gini. Idza aratta as-sulha fasta'id lil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh enggak punya apa-apa, bisa enggak bergening perdamaian? Kan enggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kowe gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai bareng gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibu nabi adu Allah. Kamu-kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus mboten. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Sedangkan cara sing didelok wong akeh sing ora jare, misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora di imbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kudu setuju. Nek acara fikih itu kowe dibojo ayo cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Dadi kono iso ngancam gak mbok dhuwit ra tak gawe. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Ya lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkah ini ra dikei iku wis ra usah terang iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa omah-omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana orang kira-kira itu panjang dia serang untuk jatah kelon karena raiso nafakoi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kira kok pola, no? Kira kok pola. Kalau nak kira kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah itu sing seneng lah itu untuk jatah. Tapi harus kira lah. Ini harus nelongso perkara ini memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafak. Jadi oleh Rafani Hakim, Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi Rafa. Karena tadi manusia itu ya khisimun apa? Di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Hanya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada yang merasa soleh, yang soleh itu tuh hasud. Ya seni ini. Waduh Indonesia ini rebutan dari presiden itu geger. Rebutan masjid geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah. Gue geger. Besok sak BT, nak sini dalan ya geger. Kalau sering pak besok balapan itu kadang kisah nopo. Sak BT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi yang pangeran sehentikan kiamat itu tak hudurum warum ya khisimun. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung bangunen ora paham bangeten. Wa hum fi ghaflatin minha bi takhosumin wa tabayyun wa aqlin wasyubin. Mesti manusia itu di mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, ana awaluman yatsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citanya dene ngono. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Jebule bareng lapor kok alah wah ya nyorot. Sayyidina Ali pede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusia itu wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mek malaikat. Dari pangeran Adamu khalifah, dari malaikat. Khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku ya geger dhewe. Pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi pangeran ora trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama iku wis ribet. Pertama ribet mek malaikat. Bareng Qabil mek Habil ya ribet mek dulur. Mulai dhisik perkara wedoan. Terus kunane kuno wedok mari ribet. Kalau nang wedok tambah ribet. Soalnya dunia itu ribet, dinikmati, no? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ngerti supirnya takoi. Mau bibi, tak pidato ini dibingung bara. Nah dijawab ra bingung kecewa deh. Dan aja wah bingung sedanten. Wah sewenang itu iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa ya. Kebaikan pun makanya ada guyonan, ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi gue orang-orang melarat dengan muadzin itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penek, madikman ke sholat terus. Maksudnya gak madikman ke sholat terus, gak ada gajinya. Akhirnya kecewa dong. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikira kan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir. Kadang wis padasan elek imami dhewe, koma dhewe. Wis macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke salat terus iku perkara ono gajine to ngono. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau enggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu gak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia aku mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar imami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong. Kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, maksud Allah kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar bebate. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Dan akhirnya imam itu gak bangga. Surga imam itu masanya hebat, jubuli mergo digaji. Nanti iman ke sholat terus, ngorok gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Gaji. Mana kula nu bingung saya hafid mulai digaji, ustaz digaji, kula nu bingung ngerti tak koi. Kula berkali-kali beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustaz. Kula ngerti tak koi. Jenengan termasuk setuju apa enggak? Muni setuju kok didik wong kedonyan. Muni ra setuju hafid metu duit kok ora oleh. Aku yang mending ini. Wong alim reso mikir dunia, mending ngerti aja. Itu yang tanya itu kadang ya gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Awe jawabku ya, ngelatih ustadz seneng duit, ya rapi. Nentang ustadz untuk rezeki, ya rapi. Ustadz fakir, ya agak tenang. Nah, aku kan mau keramat, gak mati masalah, cara orang untuk gaji. Tapi kan gak semua orang keramat. Aku kan mau keramat untuk gaji, tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan gak keramat, bujone cerewet. Cek kumpul mertua. Ndak, kalau sampean misalnya jadi, ndak ini cerita wakisimun. Seman setuju gak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh kok setuju hafid? Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ndak. Terus dia setuju, hafid rada duit. Mungkin ya, jadi sebelumnya aku. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu, dalam hal yang tidak mujma'alah ya tentu dalam hal yang tidak apa, mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu gak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu, pasti mirip kesana, mirip kemari. Makanya disebut ro'yuna sawabun yahtamilul khotok wa ro'yuka khotokun yahtamilul sawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu, tapi ya mungkin salah. Tapi pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat, dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak kita di Medina. Ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak? Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam. Tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting? Enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Min bainihim itu orang-orang keren. Enggak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat. Kok nguyai segoro? Sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia, ya era apa, sahabat. Tapi kalau ditanya, bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina? Ya buruk, umum negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai? Ya buruk. Terus kayak jawab mubi. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya, biar hukumnya dolan ke konco nraktir ya apa. Biar hukumnya nraktir konco, nganggu jatah belajani buju. Elek. Akhirnya jadi ngelanang-ngelanang, yono diwi ke sana jatah buju atau jatah konco. Radio mu cukup, nah ora. Ya sudah, semua manusia itu wahum ya khisimun, makanya sampaian kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Joko wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker, di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus, kandani nak adzan juga banter-banter, mengeramai ini tongko. Nak niat sholat, terus adzan, nak isteko. Sing sito, yuk raku tuban terben siar. Sing sito, mau sedemen dipisau itu, mergo sing ora seneng malah mau misau itu. Sing seneng tapu adzan pun yuk. Tapu adzan rame-rame, maksudnya wes. Sholat kami nanti. Dulu itu, perdebatannya gitu. Abu Bakar, nak wiridan yang masjid itu, wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan banter. Tapi ranggusan sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing ramaini lah, intinya sing ramai. Ketika Abu Bakar ditanya, Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Jadi Umar jawabannya sederhana, berbutuh ngantuk. Makanya gak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nanti jawabannya sederhana ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau ini wisin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah, itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duko, innakum latatuna as-somma, kamu tidak berdoa sama dat sing budak, maka kamu gak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter, itu ya perlu dipertanyakan. Lalu pengiran uskru ngok, geger yang menulah apa misalnya. Tapi misalnya madhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalahnya. Kemilan dia, ini cerita saja, kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tawasan sistem apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter, kenapa ya? Kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter. Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun, dalam kebaikan saja khisimun. Jibril kurang kondangi, itu buan thayyibah, malaikat-malaikat ya nih. Masyur itu, siapa yang gak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu as nabi keren. Diobong nih, geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar, simpati. Nah terus piye jari Nabi Ibrahim. Ya, nak gue juga tolong, tak tolong. Tidak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin aku bodoh makhluk. Kena wani ngomong sama Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku rambe aku sing nulung. Kue kondo aku tak ada no pangeran. Jadi malaikat Jibril. Jadi Nabi Ibrahim. Lu nak soal pangeran, nak soal kondo gue, sebirso. Artinya gini, lu bodoh kekasih pangeran, ya bantah-bantahan aja. Nah, gue nang partai politik, orang menggeger. Mana anak partai politik geger biasa, Ung Jibril lagi geger bukan Nabi itu, biasa. Mana kita sebenarnya tak koi mungkar nangger kutuan ni, ben seru, nabo. Tak koi marah buka, kulo guru TPG, ngenyak uang guru TPG jadi tak koi marah buka, seng mulang ni ku kulo. Saman ratau mulang malah tak kok. Jelas. Malik. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoi mungkin akhir marobuka. Malaikat Malik matur pangeran Gusti. Malaikat jinan kandani mungkin abe guru tauhid itu takoi marobuka. Akhirnya pangeran nyala no malaikat. Yo sing jenis ngene kok coba takoi. Lucu dong guru tauhid itu takoi. Sesuai kaji Nabi bisa entah kok iwa man Nabi uka. Salah berkorot. Kaji Nabi Muhammad terus entah kok iwa man. Iya tapi pun Nabi malah entah kok iwa man Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk ngalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila, nah anggur wong kono kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka? Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dholam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu? Aqidatul Awam. Yang Nurul Dholam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam itu. Itu di karang Syekh Nawawi. Itu di antara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta, ya Allah, beri saya kasaf mukasafa. Mau kepengen roh meletihnya Umar. Zaman ini dunia ngeruang disentai. Jajal dikne itu hubungannya biaya muka nangkir. Wani gak nyentak muka nangkir. Berkepikirannya Sayyidina Ali, Umar itu ini dunia kenangannya ngeruang tahu disentak Umar. Jadi wani gak nyentak sinten muka nangkir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya ya mukasafa lah. Mukasafa tau alam gaib. Itu di dunia wali biasa. Nangkira tahu ya bangetan. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab mukasafan. Umar mati kabundut terus ditunggu nih beda ini minta kasaf kan tawanan Umar tangi turu tangi ke kuburan sawante bukan akhir teko dengan wajah yang sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril kali kaya ombreng sing apa nyala wis wae seru wah Sayyidina Ali kalah iki kiyo ora saleh kiyo. Ternyata apa? Buar muka terakhir pacak kono Umar ngupatek. Kamu tahu kamu gak ada bisa apa kamu itu. Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini gak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Muka terakhir mulai mikir. Orang nyentak wes di sentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Wiroh aku, aku sing biasa gue jalalan ngalor idul. Jadi cari muka nak, jajal woto. Ya repot. Bisa apa ya? Kan gue woto, raton woto. Kan mau gue woto. Akhir muka nak, akhir nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak. Kenapa sekarang malah dibentak? Gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku konco. Semenjak iku mongkar nangkir itu punya aturan. Ya ngene aturane, aja prosedur nemen-nemen wae nek ketemu kakase iku aja garang nemen-nemen. Semenjak iku sudah ndak segarang itu. Sayyidina Ali dine terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar iku wis ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum ya khisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa. Masih niatnya silaturahim. Tetap. Dulan yang dulur. Niatnya silaturahim. Bareng dulurnya rapati perhatian. Dulan yang aduh-aduh. Rapati. Tahap. Ngeremeng kan. Padahal niatnya silatur. Itu ada. Organisasi perdamaian. Kira-kira di internalnya banyak konflik. Enggak? Banyak. Padahal jenisnya organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang-Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang, itu dunia. Betapa ada idealnya dunia, untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau enggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya enggak pernah sempurna. Apa damai harus perang, harus paling enggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhismun sampai pas kiamat ibi cek wahum yakhismun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah baru kayak kesolehan-kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan. Kayak yang dialami Malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu mengeluar biasa. Coba-coba debatnya kayak Indonesia, kayak negara sebelah sisi itu. Wah negara kami, imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol, coba jadi kayak Indonesia. Mantik man, kayak sholat terus lah, no gaji ini. Jadi akhirnya kan, Ya malu tuh, ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gremengnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Ingin beri ngasih insentif sama guru madin. Saya sebagai kiai kan bingung. Muni setuju, gue didik uang material. Muni rasa setuju. Mosok, ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Nah, Mustafa yang khusus yang muni setuju. Gue bosan dan lebih melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih mana takdir. Suara kena dipikir tuh ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi sudah warung yang kesimun itu, apa? Warung yang kesimun. Ya sudah seperti itu. Mohon keluar terus nanti. Wamta zil yauma ayyuhal mujrimun. Oya kurulan dawu sapa wa ta'ala. Imta zil yauma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamta zil yauma ayyuhal mujrimun. Terus wawune ini dilebokno lafad yakulu ewa yakulu. Tegesilan dawu sapa wa ta'ala dawu imta zil yauma. Imta zumi saw sirakabe al yauma ing dalam ikidino ayyuhal mujrimuna. He wong-wong sing dosa. Dan ini nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora hardi iki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazil yauma ayyuhal mujrimun a in faritu adil mukminin in takhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musuh kita. Ya, karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggu haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya tapi gue nak misalnya ranggu pesawat sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling apa, interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wa mtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti. Nah, nanti. Jadi enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau siro kabe alyoma indal mikidino ayuhal mujrimuna ya ileng-ileng mungsing itu. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah menakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik siapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir, panitiane raku ya Abu Lahab. Wong roh kabe. Pas Nabi lahir, kue Abu Lahab berjasa nanti. Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candale medekne mestine ku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenenge suwaibah napa? Alaslamiyah. Cara Jawa wis ora sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran yang ribet karena iya lu kekasih pangeran dirumat Abu Lahab, Musa dirumat Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pangeran yo lari sih tenang aja. Misalnya ben Abu Lahab protes, kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunia aku sembung. Selesai kan? Dunia aku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, rian sih ngurmat Musa aku lho Gusti, nganggu dunia ini sopo. Dunia ini jenengan, ya wes masalahnya apa? Pangeran santai lah. Tapi nak gue ada bayang no wong soleh kudu steril ke wong kafir lah. Terus gue gak tau mau sejarah. Nabi Musa itu dirumat Fir'aun. Lahirnya Kanjeng Nabi ini gue sing manitia nih. Abu Lahab. Ini sing ngono dunia. Biasa wais. Woy urip wis biasa wais. Maksudnya biasa wais. Penting soleh, di hati soleh, rezeki ya sebina wos. Woy ta'ala gue pangeran. Rau sasok suci, rau sasok bener dewis biasa wais. Dunia sekabe kersanin apa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya su'ul khatimah. Padahal dulu disebut Hamamatul Masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khatimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupanya mateni Hamzah, ditekdir husnul khatimah. Makanya itu ngajamu kalibal kulub, tabit kalbi ala. Ini kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji pede, mereka aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu ini, pangeran itu sudah selesai. Itu anak aku itu ngomong aku mikir awakmu dewi. Mulanya itu ngomong ngaji itu derajatnya dur, ngaji. Mereka ngaji muji pangeran, anak itu ngomong mikir awaknya dewi. Makanya masyhur itu, ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dungo kepingine iku kabul kajati. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah gue kan gak kontribusi ning agama ora pati ora ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang yo ora payu. Dadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulange payu, Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani Barno ro Gus. Pangeran yo paling wis tidak isi dik ngono cukup. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang solawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, solawatan berlebihan gitu. Redaksi solawat tentang Nabi itu kecil. Bukan solawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya apa, itu saya tidak suka. Saya suka solawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu loh, kayak Ihya Abul Hasan As-Sadili itu. Kalau dungo itu jalur emak swidik, paling garis paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man huwa wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan gak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Bar go Allahumma inna nas'aluka nganti telung larik. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dungo njaluk mapan tolak buala. Oh, tau aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwidik dungane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya solawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ini. Di akhlak. Makanya saya diantara solawat yang seneng itu solawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtudur. Kalau beliau baca solawat itu, solatan yatasilu biha ruhul musolli alaihi bi. Fayam basitu fi kolbi siru nuri ta'aluki bi wa hubbi. Wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca solawat itu, ya Allah berikan solawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca solawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah kok kan enggak? Mau solawat itu mau. Saya termasuk orang yang enggak saya. Ya. Tapi ya tetap baik dibang nganggu primbon di satu solawatan itu. Ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dungo nyifati Nabi yang banyak. Low battery, please charge. Keinginan. Kan banyak tuh selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Oma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni sayyidina aja di soal. Misalnya terus berikutungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidah ya Rabbana lakal hamdu kama ambaghi li jalali wajhika azimu sultanik. La nuhsi sana'an alika anta kama asnaita ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi. Itu belum doanya. Tuh. Nah kamu kan enggak? Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah ikdi hajati gremeng seramu tuh kan jadi gak bakat wali nanti aku lagi sisi kulah sering ngamini dungani wong-wong tapi ini hati kulah Neng ati Gus. Amin itu maksudnya amin. Barno maun Gusti. Tapi aku amin tapi amin Gus. Barno maun Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kaya bambayu li jalali wa jika azimi sultani. La nuksi sana'an alika antaka ma'afni ta'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau. Sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma subhanahu wa sihaqi jabarutika wa bihawas. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu. Tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mata. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak la kal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghalu husana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi dongane tenan. Iku dadi makhluk aneh, dadi hubungan mbek pangeran niku wong aneh. Ya, tapi jan ra bakat wali, semune iku dadine semune iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi pernah. Tapi saya mohon itu di solawat-solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak doanya sedikit paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat yang satu juga ada salah biar guling-gulingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah paling enggak punya etika seperti itu ya kalau kamu enggak punya sehot-sehot sing keren bacalah solawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangi 100. Berarti yen kuwi nek ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar ra utang ngono-ngono mergane. Ya dah, saya termasuk orang yang gak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut Nabi-Nya itu. Hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum. Seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun. Orangnya sangat terhormat. Alihi ma'anittum. Rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Kira kelar korban, Nabi tahu ngorbankan kita semua. Dukha Rasulullah bikab syaini. Terus hada an ahli wa hada amman lam yutokhi min mati. Ijni alihima anittum. Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun Nabi itu. Ali. Terus harisun alikum. Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan. Itu jenis apa? Haris, kekono namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'mini naro over. Allah yang dat yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya. Rabbana wab'ad fihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'alimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab bawal hikmah wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul, makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah dan itu dengan pujian yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama ubainahum tarahum ruka'an sejata yabtahuna fadla minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad padahal begini, begini, begini.

dulat-dulat tok. Iku soben ya itu. Lap klik. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun. Maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Lah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngel-ngelok Kanjeng Nabi digolek iya ini itu. Mane sak Kanjeng Nabi, mane ono kiai saleh darani, nek iso saleh dhewe sak Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip gitu. Dicari di syafaat. Ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubah sik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya Raful Mujrimuna Bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya, yaitu taswadu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini lumayan, tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babenahum bisurillahu bab. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisurillahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min qibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu udah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip, yang gak jelas itu koalisi kemana. Ya? Kalau partai besar kan iso nyalono presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan. Tingsak misalnya 1%, 2% ini kan repot. Lalu coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, loh kok udah semangat. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok, waduh. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan gak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan... Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya. Dikategorikan lahu nur. Punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa. Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempur. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang gak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa Nabi itu orang super. Itu kalau ngendikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran. Sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu. Ya Allah jadikan sisi depanku nur. Belakang kami nur. Kanan nur. Kiri nur. Terakhir itu apa? Waj'al ni nuran dan doa. Semoga semua tubuh saya jadi itu termasuk doa yang sering saya baca. Karena saya takut kelap-kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Lap apa dihitung nurnya saja. Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi. Ikut yang menang biasanya ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon, kalau wudu itu usahakan sempurna, terutama wudu sholat. Kalau enggak wudu sholat, itu sebaiknya enggak sempurna, supaya ada bedanya wudu sholat sama wudu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudu an khafifan, wudu yang sederhana. yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-salat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan, mau tidur, biasanya ya wudu. Tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudu. Salat biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu. Beberapa kali beliau wudu, tapi tidak sesempurna wudunya untuk salat. Masyhur itu di riwayat ulama, tawaddu'a wudu'an khafifan duna wudu'ihi lis-salat. Tapi kalau wudu untuk salat, asbaghal wudu, menyempurnakan wudu. Jadi supaya ada bedanya wudu salat dan wudu tidak salat. Iki gak wong ora iso ngaji, waduh kabeh. Abu Bakar ya gitu. Ana wong puasa sunat kok nyediakno buka, oh dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi Mbak Abu Bakar. Ditanya, kenapa gitu? Apakah kamu apangan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa aja kalau puasa sunat, wah, apa yang buka, kolak, apa. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi KB itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang kamu. Nah KB gitaran terus wudu, pengiran tersinggung. Iya kok menjegal gitar wudu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak. Enggak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Oh, itu Quran tersinggung. Wah, semen ibu gak semen. Kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya, apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu, wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu kamu mampu ngadeg, boleh enggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu, enggak boleh. Biar ada bedanya. Fardu itu spesial, enggak boleh. Harus berdiri. Kalau sunat, sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyaingi aku kan gitu. Ya, makanya sholat fardu wajib berdiri. Ya, sholat sunat boleh duduk. Meskipun mampu loh ya. Gak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Gak boleh. Makanya Abu Bakar itu gak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa. Abdul bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuweping orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang. Karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha. Disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul bin Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, ora usah anut ilmuku bahaya dadi sensitif. Cuma ini kan ilmu, tetap tak utarakan biar kamu tahu. Enggak boleh fardu disaingi itu enggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau salat fardu boleh enggak boleh apa? Duduk. Salat sunat boleh duduk. Salat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci, harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena enggak boleh mengalahkan fardu, meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena enggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iya dah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh enggak sholat sunat? Oh enggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat memang suatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan enggak suci, enggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial, apa? Spesial. Bun kula tresno. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Hai infaridu tegese misau sira kabeh ana mukminin sing biro-biro mukmin intaktilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi kelan al mukminin. Atau rujuk ibu walik betul nombor roh. Maksudnya rujuk itu walik sama indah filatih mu'minin bimbingan kufar atau kufar yang mu'minin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Alam a'had ono ta'ora merintahno ingsun ilaikum maring siro kabe. Amurkum. Tegesi ono ta'ora merintahno ingsun kum ing siro kabe ya bani Adam. Ahi bani Adam. ala lisani rusuli, ing atase lisane para utusan-utusan ing. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai Bani Adam, Allah tak butuh setan. Yen to ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek menemen e. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Manane latuti utekse aja taat sira kabeh ing setan. Inna usah temani setan laku maring sira kabeh aduan musuh mubinun kang jelas. Ebayinul adawati tegit banget musuhane. Lha mu setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di nut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa anik buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anjune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu te sing lakoni tauhid sira kabeh. To mengesa kano sira kabeh ni ingsun. Wati ulan to ato sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah. Kok kowe malah to'at. To'at ya nenggone dat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan dat yang kita kembali. Hada utawi iki, maksudnya to'at dengan Allah Ta'ala. Hada al matur minat to'atillah, ku sirotin ku dalan, tori kundik sedalan, mustaqimun kang. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa